الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dan kita telah masuki pembahasan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya menegakkan salatul jamaah. Dan telah kita sebutkan di antara firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tabaraka wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk tetap menegakkan salatul jamaah dalam kondisi perang sekalipun. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat untuk menegakkan salatul khauf secara berjamaah. Apabila dalam kondisi perang, Allah Azza wa Jalla tetap memerintahkan mereka untuk menegakkan salatul jamaah, maka tentu dalam kondisi aman lebih ditekankan lagi. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyifati orang-orang yang mereka meninggalkan salatul jamaah dengan kemunafikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar rumah-rumah mereka. Hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam tidak membakar rumah mereka, mungkin disebabkan karena tidak diperbolehkan menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api, atau disebabkan karena di dalam rumah-rumah mereka ada dari kalangan para wanita dan anak-anak yang mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah-rumah mereka. Namun keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengancam untuk membakar rumah mereka, maka ini satu ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendatangi masjid untuk menegakkan salatul jamaah. Kalaulah seandainya salatul jamaah itu bukan wajib, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut ancaman yang demikian keras terhadap satu amalan yang sunnah. Kemudian beliau melanjutkan masih menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya salatul jamaah. Wa minha, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salatul jamaah, anna rajulan kafifal basari laisa lahu qa'idun, bahwa seorang laki-laki yang dia dalam keadaan buta dan ditambah lagi tidak ada penuntun yang mengantarkan dia ke masjid. Ista'dzana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yusalli fi baitih. Dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk melakukan salat di rumahnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, atasma'un nida, apakah engkau mendengarkan panggilan adzan? Qala na'am, maka orang buta ini mengatakan iya. Qala ajib, la ajidu laka rukhsatan, jawab panggilan adzan tersebut. Yani engkau mendatangi tempat di mana dikumandangkannya al adzan, jawablah, aku tidak mendapati bagimu rukhsah, keringanan untuk meninggalkan salatul jamaah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan orang yang buta ini bahwa dia mampu berjalan ke masjid. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Maka dia mengatakan iya, menunjukkan bahwa rumah orang buta ini tidak begitu jauh dari masjid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab panggilan azan yang dimaksud di sini adalah panggilan seorang yang mengumandangkan azan dengan suara yang normal tanpa menggunakan pembesar suara, tanpa menggunakan mikrofon, sehingga tatkala orang yang buta ini mendengarkan panggilan azan tersebut, maka itu menunjukkan bahwa orang yang buta ini tidak begitu jauh tinggalnya dari Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkannya untuk tetap mendatangi masjid dan menegakkan salatul jamaah di masjid. Kalau yang demikian seorang yang dalam keadaan buta, maka terlebih lagi seorang yang dalam keadaan sehat, seorang yang dalam keadaan melihat, ya, matanya sama sekali tidak terganggu untuk melihat jalan, tentu lebih diperintahkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk di antara dalil yang kuat yang menunjukkan wajibnya salatul jamaah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa'a falam yujib fala salata lahu illa min udhrin, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu dia tidak menjawab panggilan azan tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali apabila dia memiliki udhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya, dan disebutkan bahwa Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menegaskan bahwa la salata lahu, tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya tatkala dia telah mendengarkan azan namun dia tidak mendatangi tempat di mana dikumandangkannya al-azan, maka tidak ada salat baginya kecuali apabila dia memiliki udzur. Kecuali apabila dia memiliki udzur. Maka ini juga termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya salatul jamaah. Wa liqauli ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, laqad ra'aytuna wa ma yataqallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan sungguh aku melihat bahwa di antara kami tidaklah seorang itu meninggalkan salatul jamaah, meninggalkan salatul jamaah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud sebagai sunnatul huda, salah satu di antara sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk. Lalu kemudian kata beliau, tidaklah seorang meninggalkan salatul jamaah melainkan seorang yang munafik, yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik secara umum di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka masih mendatangi masjid. Mereka menegakkan salatul jamaah bersama kaum muslimin padahal mereka munafik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah salatul isya dan salat subuh. Menunjukkan bahwa salat-salat yang lain mereka mengerjakan salatul jamaah. Mereka mengerjakan salatul jamaah bersama kaum muslimin. Dalam salatul isya, salat subuh juga mereka mengerjakan salatul jamaah. Hanya mereka mereka merasa berat untuk melakukan salat al-isya, demikian pula salatul fajr. Ini orang-orang munafik. Mereka tidak meninggalkan salatul jamaah. Adapun yang meninggalkan salatul jamaah, kata Ibnu Mas'ud, yang munafiqun ma'lumun nifaq, yang sangat diketahui bahwa dia benar-benar seorang munafik. Dia benar-benar seorang munafik, menunjukkan sangat tercelanya dia ketika dia meninggalkan salatul jamaah. Kalaulah seandainya meninggalkan salatul jamaah itu tidak menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan yang haram, maka dia tidak akan disifati munafiqun ma'lumun nifaq. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menegakkan salatul jamaah di masjid. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa hiya wajibatun. Wa hiya wajibatun 'ala ar-rijali duna an-nisa'i was-sibyani ghairil balighin. Dan salatul jamaah hukumnya wajib untuk kaum lelaki, tidak untuk para wanita. Adapun wanita tidak ada kewajiban untuk menegakkan salatul jamaah di masjid. Wasibyan, demikian pula anak-anak, tidak ada kewajiban karena mereka belum mencapai usia baligh. Mereka belum mukallaf. Ghairil balighin, yang belum mencapai usia baligh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Karena para wanita yang diperintahkan adalah untuk mereka menutupi diri. Jangan mereka keluar dari rumahnya hingga kecuali apabila ada kebutuhan. Apabila ada keperluan yang mengharuskan mereka keluar dari rumahnya. Asal hukum seorang wanita adalah tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Maka ini menunjukkan bahwa seorang wanita lebih afdal mengerjakan salat-salat wajib tersebut di rumah. Namun apabila mereka hendak mendatangi masjid, maka apabila dia memenuhi syarat-syarat ketika dia mendatangi masjid, tidak pakai parfum, berhijab dengan hijab yang syar'i dan yang semisalnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para suami, melarang para wali untuk menghalangi mereka untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahunna." Jangan kalian melarang, mencegah wanita-wanita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid-masjid Allah, namun rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik bagi mereka. Wala mani'a min huduri an-nisa'i al-jama'ata fil masjid. Dan tidak terlarang seorang wanita menghadiri salatul jamaah di masjid, ma'at tasatturi was-siyanati wa amnil fitnah. Apabila disertai dengan at-tasattur, dia menutup diri berhijab dengan hijab yang memenuhi standar syar'i dan menjaga kehormatan dirinya dan aman dari fitnah, bi'idni zawji, tentu dengan izin suaminya. Wa tajibul jama'atu fil masjid ala man talzamuhu ala sahih, dan wajib melaksanakan salatul jamaah di masjid bagi orang yang diwajibkan menurut pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa man taraka al-jama'ata wa shalla wahdahu bila udhr shahhat salatuhu lakinnahu athimun li tarkil wajib. Barang siapa yang meninggalkan salatul jamaah lalu dia salat sendirian tanpa udhur, maka salatnya sah, namun dia berdosa disebabkan karena dia meninggalkan sebuah kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.